dalam bentuk ukhuwah adalah nikmat yang amat agung. Nikmat yang menjadikan seseorang ataupun satu kelompok yang tadinya berseteru kemudian menjadi orang yang saling bersaudara. Allah subhanahu wa ta'ala menumbuhkan persaudaraan itu pada diri masing-masing orang yang ia kehendaki. Dan dari persaudaraan itu kemudian menjadi orang-orang yang satu dengan lainnya saling mencintai. Dan dasar cinta inilah yang kemudian menjadikan persaudaraan itu menjadi sesuatu yang memiliki makna. Artinya bahwasannya dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, seseorang ditumbuhkan rasa cintanya, dan atas dasar cinta ini kemudian ukhuwah itu terjalin, persaudaraan itu terikat rekat satu dengan lainnya. Maka hendaknya bagi kita untuk terus berupaya agar nikmat itu tetap ada di dalam hati kita. Dan nikmat itu terus diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Satu di antara bentuk nikmat dalam rangka untuk menjaga nikmat ikatan ukhuwah adalah mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara sunnah-sunnah tersebut dalam rangka untuk menumbuhkan ukhuwah, mengikat ukhuwah, menjalin ukhuwah itu dengan balutan cinta, cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah mengajarkan kepada kita untuk mengamalkan apa yang diperintahkannya. Satu di antaranya seperti misalnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam disebutkan hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Muslim. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, tidak akan kalian masuk ke dalam jannah hingga kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan tidaklah kalian termasuk orang yang imannya sempurna hingga kalian saling mencintai. Saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Awala adullukum ala syai'in, maukah aku tunjukkan tentang sesuatu? Idza fa'altumuhu tahabbtum, jika kalian melakukannya, mengamalkannya, niscaya akan tumbuh saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala di antara kalian. Apa yang perlu diamalkan, apa yang perlu diperbuat? Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, afsus salama bainakum, tebarkan salam oleh kalian di antara kalian. Tebarkan salam. tips dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini, cara tariqah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini, manakala diamalkan, manakala kita wujudkan di dalam kehidupan sehari-hari dengan niat karena Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka ittiba', mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dalam rangka menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka yang demikian ini akan membuahkan hasil yang sangat baik insyaallah. Karena ini adalah petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sesuatu yang sangat ringan sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak membebani umatnya harus begini, begini dan seterusnya yang memperberat, tidak. Hanya dalam bentuk menebar salam. Ucapkan assalamualaikum dimanapun kita bertemu, baik dengan orang yang kita kenal ataupun orang yang tidak kita kenal. Berusaha untuk menyapa, menyalami, memberi salam insyaallah. Manakala kita mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, cinta itu akan tumbuh pada diri-diri kaum muslimin. Bagaimana menumbuhkan cinta karena Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afsu salam bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun memberikan cara yang lain pula dalam rangka untuk menumbuhkan cinta, yang cinta itu nanti akan menjadi perekat bagi ukhuwah persaudaraan. Dengan apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahadu tahabu. Saling memberi kalian, dan niscaya kalian akan saling mencintai. Ini tips dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, cara tariqah yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Cara ini pun mudah untuk kita lakukan dan sangat-sangat mudah. Antara santri bisa saja memberi pena kepada temannya, temannya memberi buku dan seterusnya, mudah. Tentunya dengan diiringi kemampuan masing-masing. Dan memberi tidak semesti, tidak harus yang sifatnya benda. Memberi mungkin dalam bentuk hadiah-hadiah yang ya harganya tidak seberapa. Dalam pengertian tidak harus mahal, benda-benda yang harus mahal, tidak. Ini satu di antara cara bagaimana supaya saling mencintai itu tumbuh di antara kita. Kemudian orang-orang yang ingin ditumbuhkan cintanya, ukhuwahnya, di antaranya adalah misalnya ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu dengan iadatul marid, menengok orang yang sakit, menengok saudara kita yang sakit. Saudara bukan secara nasab saja, tetapi saudara karena ikatan iman. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bertanya, "Man asbahal yauma minkum sha'iman?" Siapakah yang pada hari ini di antara kalian orang yang dalam keadaan berpuasa? Qala Abu Bakar, berkata sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Ana, saya." Ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Siapakah yang pada pagi hari ini berpuasa?" Jawabnya, "Saya," kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bertanya pula, "Man 'ada minkumul yauma maridon?" Siapakah yang pada hari ini sudah menjenguk orang yang sakit? Qala Abu Bakar, "Ana." Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjawab, "Saya." Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bertanya lagi, "Man syahida minkumul yauma janazah?" Siapakah yang pada hari ini mengiringkan jenazah orang yang meninggal dunia? Qala Abu Bakar, "Ana." Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Saya." Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bertanya, "Man at'ama minkumul yauma miskinan?" Siapakah yang pada hari ini telah memberi makan orang miskin? Qala Abu Bakar, "Ana." Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjawab, "Saya." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Majtama'na fi rajulin illa dakhalal jannah." Tidaklah amalan-amalan yang tadi ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terkumpul dan diamalkan oleh seseorang kecuali orang tersebut akan masuk ke dalam jannah, masuk ke dalam surga. Syahid daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terkait daripada iadatul marid, yaitu menengok orang yang sakit, di sini disebutkan tentang man 'ada minkumul yauma maridon. Siapa yang pada pagi hari ini menengok orang yang sakit? Menengok orang yang sakit, kalau pada diri seseorang tidak memiliki kepedulian, tidak memiliki jiwa yang sensitif, ya, tidak memiliki sikap empati, ikut merasakan musibah yang menimpa saudaranya, menengok orang sakit itu sesuatu yang berat. Menengok orang yang sakit itu sesuatu yang menyulitkan ia. Ya. Jangankan untuk membawa sesuatu bagi yang sakit. Ya. Menengok, sekedar menengok, ya, itu akan sulit. Ada saja alasannya. Wah, saya sibuk. Wah, saya mau ke sana dulu. Oh, saya nanti sajalah. Ada saja alasan-alasan untuk kemudian seseorang menghindar guna menengok orang yang sakit. Padahal di antara bentuk keutamaan, contoh yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menengok orang sakit termasuk salah satu poin, salah satu faktor yang menjadikan seseorang manakala terkumpul seluruh hal-hal yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, orang tersebut dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke dalam jannah. Orang yang hari itu berpuasa, orang yang hari itu menengok orang sakit, orang yang pada hari itu memberi makan orang miskin, 4 amalan yang oleh seseorang dilakukan pada hari itu, 4 amalan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah terkumpul dari seluruh 4 amalan itu illa dakhalal jannah, kecuali akan menjadikan orang itu masuk ke dalam jannah. Ini artinya bahwasannya termasuk amalan yang agung, amalan yang benar-benar perlu kita budayakan, yaitu menengok orang yang sakit. Bukan berarti kita berdoa banyak yang sakit, bukan. Namanya sakit itu sebuah musibah. Nah, ketika saudara kita tertimpa musibah dalam bentuk sakit, ya kita berusaha untuk bisa menengoknya. Dan amalan ini adalah amalan yang salafuna saleh, orang-orang saleh terdahulu kita ini mengamalkannya. Dan dicontohkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini, yaitu sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan para sahabat dulu begitu peduli. Begitu peduli kepada saudara-saudaranya yang lain. Dan manakala ini diamalkan akan menjadikan ukhuwah itu semakin kokoh. Dan inilah yang sebenarnya diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amalan-amalan yang tadi disebutkan merupakan amalan-amalan yang mulia, yang keseharian kita bisa melakukannya. Ketika kita berupaya mengenal tetangga kita, tetangga yang kita kenal sehari-hari biasa suka lewat, tapi beberapa hari kok tidak nampak, tidak terlihat lewat di depan rumah kita. Maka kita bertanya, ada apa? Alangkah lebih baiknya manakala kita bertanya, kemana bapak yang biasa lewat? Kalau kita mengetahui sakit, segera kita menjenguk yang sakit tersebut. Dan ini adalah amalan yang sangat mulia yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan menjadi salah satu sebab faktor yang menjadikan seseorang masuk ke dalam surga. Ini menunjukkan amalan yang sangat mulia. Amalan-amalan yang demikian akan menumbuhkan rasa cinta tersebut. Di satu daerah, di satu daerah itu ada orang yang tadinya, bukan tadinya, bahkan memusuhi sekali dakwah, dakwah salafiyah. Satu ketika istrinya sakit. Nah kemudian suaminya yang memusuhi ini sangat menampakkan kebenciannya, betul-betul menampakkan terhadap dakwah salafiyah. Oleh saudara-saudara kita ketika mendengar istrinya sakit, oleh saudara-saudara kita didatangi ke rumahnya. Mungkin dia karena merasa selama ini memusuhi dakwah, begitu didatangi, ada apa ini? Dikiranya mau ada geruduk kali. Dikiranya mau membalas. Ada apa ini? Oh tidak, saya dengar istri bapak sakit. Oh iya. Sampai lupa istrinya sakit. Ini sebenarnya hal-hal seperti ini, keikhlasan kita untuk mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, keikhlasan kita untuk memang kita ingin bersaudara, ingin membangun ukhuwah, ingin memberikan nasihat, ingin mendakwahinya, memberikan sesuatu yang ma'ruf kepada orang-orang yang seperti ini. Ini adalah perbuatan-perbuatan yang akan menjadikan orang yang tadinya memusuhi menjadi salah tingkah. Oh, selama ini saya ini membenci, kok orang yang dibenci malah berbuat baik. Amalan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan dampak yang sangat dahsyat, yang sangat besar kepada relasi hubungan antar manusia. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggerakkan hati-hati hamba-hambanya, sehingga dengan amalan-amalan yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kita menjadi orang-orang yang dampaknya ini, dampaknya menjadi orang-orang yang dilihat oleh masyarakat, orang-orang yang baik. Walaupun kita niat beramal bukan dalam rangka untuk dinilai oleh manusia, bukan untuk ria, untuk mendapatkan pujian. Tetapi amalan-amalan yang sifatnya populis, kemasyarakatan, yang sifatnya itu dituntunkan di dalam sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itu yang kita hidupkan. Ya seperti tadi, menebarkan salam, kemudian juga saling memberi, kemudian menengok yang sakit, kalau ada yang meninggal ikut menyaksikan jenazahnya. Dia seorang muslim, kita kenal, dia seorang muslim yang baik, kita ikut menunjukkan dukanya, syukur ketika kita takziah, kita membawa makanan, sebagaimana salafuna soleh memberikan contoh. Ketika di antara mereka ada yang meninggal dunia, para sahabat yang lain membawakan makanan-makanan yang masak. Karena apa? Karena sesungguhnya orang yang tengah ditimpa musibah kematian sudah tidak berpikir masak lagi, sudah lupa, bahkan sudah tidak berpikir makan lagi. Nah, salafuna soleh memberikan contoh datang takziah sambil membawa makanan yang siap disantap. Ini sedemikian agung. Kalau kita membuka lembaran-lembaran dari Salafuna Saleh, kita akan dapatkan butir-butir mutiara yang sedemikian besar. Amalan itu sedemikian besar bisa berpengaruh di tengah masyarakat. Dan yakin dengan mengamalkan apa yang dituntunkan oleh Salafus Saleh, yakin, seyakin-yakinnya tidak akan kita dicap sebagai orang yang eksklusif, apalagi dicap sebagai orang yang radikal, apalagi dicap sebagai orang yang suka ikut-ikutan teroris. Yakin, ketika amalan-amalan yang saya istilahkan dengan amalan-amalan yang sifatnya populis kemasyarakatan itu dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh kita sesuai dengan tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tuduhan-tuduhan miring itu akan gugur dengan sendirinya. Allah Subhanahu Wa Taala yang akan membukakan mata hati hamba-hambanya untuk kemudian tidak menuduh kepada kita dengan tuduhan-tuduhan cap-cap yang jelek. Sekarang ini kan sedang gencar-gencarnya kita ini dituduh begini dan begitu, ya. Sekarang orang-orang di sana membentuk cyber force. Oh, gaya istilahnya cyber force. Ya. Kekuatan yang bisa mengawasi pergerakan-pergerakan di dunia internet, di dunia maya. Pergerakan orang-orang yang oleh mereka dikatakan bisa menimbulkan radikalisme, terorisme. Tidak ada lain yang dituduh orang-orang Wahabi. Jadi mereka bekerja sama, menjalin kerjasama dengan salah satu institusi pemerintah untuk mengawasi di dunia maya. Makanya mereka katakan cyber force. Nah, ini mereka berusaha bekerja sama. Ya, makanya institusi institusi kepolisian dimasuki oleh mereka. Dimasuki oleh mereka. Ketika mereka menuduh Wahabi itu teroris, ternyata tidak terbukti. Bahkan orang-orang Wahabi itu justru memerangi terorisme. Mereka cari akal. Bahasanya sekarang dirubah. Walaupun Wahabi itu anti terorisme, tapi sebenarnya Wahabi itu tetap radikal. Nah, itu bahasanya Bang Akil, Bang Said. Bahasanya begitu. Ketika dulu menuduh Wahabi itu sebagai sumber teroris. Nah, sekarang ternyata yang dituduh Wahabi malah memerangi terorisme. Akhirnya cari kalimat-kalimat. Memang Wahabi itu anti terorisme, tapi ajarannya tetap radikal. Nah, tetap kan dipaksakan. Intinya sih karena tidak senang. Intinya sih karena benci kepada dakwah tauhid. Sehingga kemudian mengumbar kata-kata. Mereka itu suka menuduh kita ini orang musyrik karena suka nyembah kuburan. Lah, benar kalau nyembah kuburan ya orang musyrik. Enggak mikir dia itu. Kita ini dibid'ah-bid'ahkan karena suka maulid. Ya betul. Orang maulidan kok enggak diajarkan oleh Nabi. Kok yang seperti itu enggak mau disebut bid'ah. Kondisinya sekarang mereka menjalin kerjasama dengan institusi pemerintah. Ini yang harus kita hati-hati. Nah, tapi kita yakin wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tipu daya. Allah pun membuat tipu daya pula. Mereka membuat strategi untuk menghancurkan dakwah tauhid. Allah pun membuat strategi pula. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik pembuat strategi, pembuat makar. Kita yakin. Kita yakin. Selama kita berdakwah dengan ikhlas, mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, melalui amalan-amalan yang ringan. Ada tetangga kita meninggal, takziah. Ada tetangga kita sakit, tengok. Berpapasan dengan tetangga, tebarkan salam. Syukur-syukur kita memiliki kelebihan rezeki, beri. Itu saja sudah. Mudah kan? Islam itu mudah sekali. Tidak perlu pakai teori-teori yang kata orang Solo neko-neko. Macem-macem teorinya. Tidak perlu. Kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, diajarkan dengan amalan-amalan yang sifatnya praktis, praktis, praktis. Anak kecil pun bisa mengamalkannya, bisa melaksanakannya. Mudah sekali. Cuma masalahnya kadang-kadang kita malas. Iya tidak? Iya tidak? Tidak iya. Kadang-kadang kita sibuk. Kadang-kadang kita tidak bisa memantau, memonitor keadaan-keadaan di sekeliling kita. Sehingga apa? Sehingga ada tetangga yang sakit luput. Sehingga kesannya, orang-orang situ sih mana perhatian sama masyarakat. Eksklusif. Nah, kan begitu. Ini tuduhan yang sangat, tuhmah yang sangat luar biasa ini. Padahal kita karena tidak istilahnya tidak secara sengaja. Tapi yang namanya masyarakat kan suka memberikan penilaian-penilaian yang kejam. Nah, ini perlu kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang seperti ini. Yang sifatnya itu populis, kemasyarakatan, sosial. Saya pernah cerita dengan orang mantan PRD, anggota PRD. Apa PRD? Partai Rakyat Demokratik, yang ke kiri-kirian. Oh, kalau ngacung-ngacungkan tangan kiri terus kepalanya, tangan kanannya disembunyikan terus. Pimpinannya Budiman Sujatmiko. Orang ini sampai fanatik sama Budiman Sujatmiko. Budiman Sujatmiko keluar dari pengadilan, teriak dia, hidup Budiman. Wah, pakai tangan kiri, saya ke kanan. Sampai diikuti sama intel. Akhirnya ditangkap, masukkan ke penjara. Tapi tetap, tetap dia ingin memperjuangkan ideologi PRD-nya itu. Apa sebab dia kok sampai tertarik? Cerita, dia cerita saya itu cuma tertarik ke PRD itu karena orang-orang PRD itu begini terhadap sesamanya. Ada orang PRD yang sakit, semua ikut nengok. Ada PRD yang disakiti oleh tentara, semua ikut. Artinya apa? Ininya, kepedulian terhadap sesamanya itu. Sehingga ia tertarik. Jiwa sosial seperti itu yang menjadikan saya kemudian tertarik ikut yang seperti ini, sosialisme seperti ini. Nah, yang akhirnya diarahkan untuk jadi komunis. Ya. Itu. Sampai seperti itu. Padahal Islam jauh lebih sempurna. Ya. Dari ajaran sosialisme, Karl Marx, dari ajaran ya, sosialisme produk-produk dari filsafat. Para filosof, Islam jauh lebih sempurna. Apa buktinya? Ya tadi hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Afsus salam bainakum," benar-benar bersikap sosial. Ya. Tahadu tahabu, sosial sekali. Ya. Hadis tadi menengok orang sakit, ya. Dan seterusnya. Nah, kalau kita mengamalkan ini, apalagi mengamalkan ini kepada rakyat-rakyat kecil, rakyat-rakyat miskin yang tidak punya, yang keadaannya jauh lebih menderita dibandingkan kita misalnya. Ini akan sangat menumbuhkan kepedulian orang-orang fakir miskin itu untuk mau belajar Islam dengan kita. Di Sukabumi itu ada rumah sakit yang didirikan oleh anaknya orang komunis, rumah sakit gratis untuk orang-orang lemah, untuk orang-orang miskin, gratis. Alhamdulillah rumah sakitnya sekarang ditutup sama pemerintah. Siapa yang mendirikan rumah sakit? Yang mendirikan rumah sakit Ribka Ciptaning. Siapa itu Ribka Ciptaning? Ribka Ciptaning ini yang menulis buku judulnya Aku Bangga Jadi Anak PKI. Tahu PKI tidak? Ayo yang tidur, tahu PKI tidak? Tidak tahu yang tidur. Sudah pada tidur. Enggak makan malam nih nanti. Itu yang menulis buku. Tahun 2002 dia menulis buku, Aku Bangga Jadi Anak PKI. Tahun 2005 dia menulis buku lagi, Anak PKI Masuk Parlemen. Dia mendirikan rumah sakit di Sukabumi. Rumahnya di Sukabumi. Rumah sakit gratis. Nah ini yang menjadikan akhirnya orang-orang al-fuqara wal masakin yang tidak mampu ini akhirnya masuk ajaran-ajaran komunis ini. Akhirnya menjadi pembela-pembela mereka. Orang-orang komunis kan cari yang orang buruh, orang petani, yang miskin-miskin itu kan, yang di istilahnya itu yang benar-benar diperhatikan. Padahal kalau kita amalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wah dahsyat sekali. Petani miskin kita tengok ketika sakit. Mbah, kemana saja mbah? Enggak kelihatan ke sawah. Aduh, selama ini mbah boyoknya, pinggangnya sakit. Wah, sakit apa mbah? Tak panggilkan dokter Hasan ya mbah? Wah, gratis. Malahan nanti dibawain obat lagi. Senengnya bukan main. Senengnya bukan main. Ya. Kita membuat program saja. Ya. membuat program. Programnya sederhana, data di kampung ini orang-orang yang sudah lanjut usia. Kan gak banyak toh, yang umurnya sudah 60 tahun ke atas. Di kampung ini ada berapa coba? Insya Allah gak nyampe 100. Sedikit paling jumlahnya. Mungkin 20, mungkin 15, mungkin 10. Udah, taruhlah 10 orang yang usianya di atas 60 itu. 65, 70. Ya. 10 orang, kita data 10 orang, ayo. Ya. 10 orang, besok Idul Adha, dagingnya disiapkan. Tidak hanya daging saja. Ya. Tulangnya, waduh, enggak ada giginya, jangan dikasih tulang. Ya. Tapi disertai apa? Disertai sembako. Sekotak, kotaknya agak besar gak apa-apa, walaupun isinya cuma 2 atau 3. Ya, kotak aqua, isi apa? Minyak goreng, isi apa? Gula, teh. Murah toh? Murah. Amplopnya 50 ribu. Cari, mana yang rumahnya Mbah Karto? Oh ini Mbah Karto ya? Udah tua. Mbah Karto ini ada bingkisan dari pesantren Riyadul Jannah. Yang di mana itu? Yang di situ itu loh, Rawa Ragas, belakang kelurahan. Oh itu. Saya yakin yang di rumah itu kan tidak hanya Mbah Kartonya toh, tapi juga ada cucunya, ya kan? Ada menantunya, mungkin ada anaknya, dan itu mereka semua lihat. Bagaimana kita mencoba memperhatikan orang-orang yang lanjut usia? Subhanallah. Islam mengajarkan seperti itu. Ya, walaupun kita yang diberi adalah Mbah Karto, yang sudah sepuh, tapi anak cucunya akan menyikapi kita. Ya. Kan begitu? Sama seperti sebuah kantor, ya, yang supaya kantor ini mengikat relasinya. Oh, relasinya ternyata bawa anak kecil, ya, yang dikasih permen bukan bapaknya. Ya. Kita misalnya punya perusahaan, punya relasi, yang relasi ini datang ke kantor kita sambil bawa anaknya yang kecil. Kita tidak akan memberi permen kepada bapaknya yang sudah tua. Yang kita beri permen siapa? Anaknya. Ini permen. Wah, banyak sudah. Wah, senang sekali. Anak itu merasa masuk ke kantor kita, perusahaan kita, diberi sesuatu. Sudah pulang, beberapa hari kemudian anaknya ingat, Pak, kita kesana lagi ya Pak. Kemana? Yang itu loh, waktu Ahmad dikasih permen itu. Nah kan, yang mendorong, memprovokasi itu bukan bapaknya, anaknya yang diprovokasi. Itu sangat side effect saja. Dalam dunia periklanan kan begitu toh. Ya. Banyak orang tidak beli sabun Rinso, tapi belinya karena ada gelasnya. Iya. Iya tidak? Sebetulnya tidak ingin beli sabun Rinso, tapi karena ada gelasnya, oh jadi belilah. Betul tidak? Betul begitu. Yang kita beri orang tuanya, orang yang sudah sepuh, tapi orang-orang keluarga sekitar situ terkena dampak dari dakwah kita. Yang kita beri anak kecil, dari anak kecil itu mempengaruhi orang tuanya. Orang anak kecil ini kan cerita sama ibunya, enak di kantor temennya abah itu apa? Wah, Ahmad dikasih permen, kasih teh botol. Wah. Lah mana botolnya? Ya di sana ditinggal. Kan begitu. Ini hanya sifatnya teknis saja. Yang sebenarnya, ya, ajaran-ajaran Islam, ajaran-ajaran yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu sangat-sangat luar biasa kalau kita praktekkan. Ya, kalau kita praktekkan. Ya, dan ini akan sangat membantu, ya, kemudahan-kemudahan kita dalam berdakwah. Orang menuduh ini teroris, ini radikal, masyarakat gak akan percaya. Oh, kenyataannya di dalam sehari-hari bermasyarakat, di dalam sehari-hari baik kepada tetangganya, orang gak akan percaya. Ini ya, Islam membangun ya, dakwah ya, dengan amalan-amalan yang sifatnya nyata. Ya. Sudah jam 9, lanjut apa tidak? Sudah ngantuk apa lapar? Pilih ngantuk apa pilih lapar? Cukup dulu ya. Sampai di sini insyaallah bulan-bulan berikutnya kita bertemu lagi. Iya. Ini sudah ada yang tidur, sudah ada yang ngantuk. Ah. Ya. Insyaallah. Demikian mungkin mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.